Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bersama pembahasan syafaat. Kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasul alaihi salatu wassalam, memiliki kewajiban untuk menerima semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, baik Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis beliau. Tidak boleh atas kita semuanya mengikuti jalannya ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, seperti khawarij wal mu'tazilah war rafidhah dan yang lainnya, di mana mereka mengambil sebagian ayat, sebagian nusus, dan membuang sebagian yang lain. Mengimani sebagian nusus dan menolak nusus-nusus yang lain. Itu diantara sebab kesesatan seorang hamba. Termasuk di dalam masalah syafaat. Sudah kita sebutkan tadi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang syafaat kita imani semuanya. Apa yang ditetapkan oleh Allah berupa syafaat, kita tetapkan. Dan apa yang dinafikan, ditiadakan dari jenis-jenis syafaat, maka kita juga harus meniadakannya. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita tiadakan apa yang Allah tiadakan. Kalau tidak seperti itu, akan terjadi kesesatan tadi. Orang khawarij meniadakan syafaat yang sesungguhnya Allah tetapkan, atau orang-orang musyrikin yang menetapkan syafaat yang sesungguhnya syafaat itu ditiadakan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara yang bisa kita yakini dan kita simpulkan dari nusus-nusus Alkitab wa sunnah, nas-nas kitab wa sunnah, bahwasanya orang-orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. Dan Allah tidak mengizinkan syafaat untuk orang-orang kafir. Sampai pun yang memintakan syafaat adalah seorang nabi. Allah meridai nabi. Namun seandainya permintaan itu adalah untuk syafaat, untuk menyelamatkan seorang yang kafir dari neraka, tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala terima. Walaupun datang dari seorang nabi. Hatta inna Ibrahim yashfa'u fi abihi. Sebagaimana Nabi Ibrahim al-Khalil. Di muka bumi ini manusia tidak ada yang mencapai derajat khullah kecuali dua orang. Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat yang paling tinggi, kekasih Allah. Dan Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kaum mukminin, apalagi kekasihnya Khaliluh Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, perlu untuk kita mengingat hadis ini. Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam Sahihul Bukhari bab firman Allah, naam, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Disebutkan di situ riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa fihi, di dalam hadis tersebut disebutkan salah satu kejadian pada hari kiamah. Yaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, engkau telah menjanjikan untukku bahwasanya engkau tidak akan ya, memberikan kepadaku ya, kesengsaraan, kesedihan di hari engkau membangkitkan manusia. Ya, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan tentang kesedihan beliau, keadaan bapaknya yang mati dalam keadaan mana? Kafir. Fa ayyu khizyin akhza min abil abadi. Ya, ayahku, bapakku Azar. Fa yaqulullahu ta'ala, di situ Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Sesungguhnya aku telah mengharamkan jannah atas orang-orang kafir. Orang yang mati di atas kekufuran diharamkan atas jannah, tidak mungkin masuk ke dalam jannah. Termasuk bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam alladzi mata 'alal kufur, yang mati di atas apa? Kekafiran. Suma yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, karena bapaknya tadinya berjalan di belakang Nabi Ibrahim, yamshi khalfahu, berjalan di belakang Nabi Ibrahim, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, apa itu yang di bawah kakimu? Fayanzuru, maka Nabi Ibrahim melihat yang tadi mengikutinya, fa idza huwa bidhikhin multatikhin fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar, ternyata sudah berubah menjadi hewan ya, yang demikian hina, kemudian diambil kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufik. Fasyafa'ah, syafa'at Allah haramkan atas orang-orang mana? Kafir. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan manfaat untuk ayahnya yang mati dalam keadaan kafir. Kalau urusan dunia bisa memberikan harta, memberikan uang. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam memanggil putrinya, memanggil juga bibinya, ammahnya Safiyyah. Ya. Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali." Wahai Fatimah, kalau urusan harta minta sesukamu dari hartaku, aku akan beri kamu. Bisa. La ughni anki minallahi syai'a, namun di sisi Allah saya tidak bisa memberikan manfaat ketika seorang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pun demikian. Apa yang Allah tiadakan berupa syafaat yang ditolak oleh Allah, kita pun harus mengatakan syafaat itu ditolak oleh Allah. Apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa yang ditiadakan oleh Allah, kita apa? Tiadakan. Kemudian barakallahu fikum ya, kita telah sebutkan tadi bahwasanya syafaat tidak diterima oleh Allah untuk orang-orang kafir. Tetapi di sana ada syafaat khusus untuk orang kafir, tetapi bukan syafaat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Karena mereka mati di atas kekufuran dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jannah 'alal kafirin. Syafaat apa itu yang ini khusus? Syafaat Nabi alaihi salatu wasalam untuk pamannya Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah yang justru mengatakan Abu Talib ini mukmin sejati. Dibolak-balik mereka itu. Abu Bakar As-Siddiq yang mereka adalah atau beliau adalah Ahlul Jannah, umat Nabi yang paling mulia, mereka kafirkan. Umar juga demikian, mereka kafirkan. Utsman juga mereka kafirkan. Yang kafir-kafir susu mereka ya, katakan mukmin seperti Abu Talib. Waliyadzubillah. Nah, ini termasuk diantara yang wajib juga kita tetapkan adanya syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walin nabiyyi syafa'atun khassah faqat fi Abi Talibin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam diizinkan oleh Allah sebuah syafaat khusus untuk beliau. Dan ini khusus untuk Abi Talib, khusus untuk Nabi dan khusus untuk Abi Talib. Ini pun khusus untuk satu orang ini, yaitu Abu Talib. Yashfa'u fihi wa huwa fi a'maqin nar, ketika itu Abu Talib berada di neraka yang dalam. fayukhraju ila wahdahin min nar, dikeluarkan, diangkat sehingga dia berada di apa? Di permukaan neraka. Namun ya, dia pun merasakan sebagai orang yang paling berat mendapatkan azab Allah. Azab yang paling ringan adalah azab untuk Abu Talib, di mana kakinya diberi ya, api atau terompah dari api, kemudian mendidih ya, apa yang ada di kepalanya. Hadza Abi Talib. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, wa la tuqbalu fihim syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, hadza fil kuffar. Sekali lagi, ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Muddatsir, di mana Allah menafikan syafaat, maka tidak ada syafaat yang bermanfaat untuk mereka, syafaat siapapun. Nah, mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Adapun orang-orang khawarij, mereka menerapkan ayat ini juga untuk orang-orang yang masih memiliki iman dari ahlul kabair. Tentunya ini menyimpang. Jadi ayat ini, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, adalah terkait dengan orang-orang apa? Kafir. Allah tidak memberikan syafaat atau tidak menerima syafaat untuk mereka. Amal mukminun. Adapun orang-orang mukmin yang memiliki iman, walaupun mereka termasuk orang yang sempat dimasukkan ke dalam neraka karena dosa besar yang dia lakukan, maka seperti disebutkan dalam hadis tadi, Nabi alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkan di antara umat beliau yang memiliki adna mithqal khardalin minal iman, yang masih memiliki iman walaupun dengan timbangan yang sedikit, yang sangat ringan. Amal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarwa. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali, berarti ada syafaat yang diterima. Syafaat mereka malaikat pun tidak bermanfaat kecuali min ba'di ayya'zanallah, kecuali sesudah Allah memberikan izin. Untuk siapa? Ya, lima yasha'u wa yarwa, bagi siapa yang Allah kehendaki, yang Allah ridhai. Dan yang Allah ridhai adalah apa? Iman, tauhid. Allah juga berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Artinya di sana ada syafaat kalau diizinkan oleh Allah. Ya, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini pembahasan tentang syafaat. Ya. Jadi nah, sekaligus ini menjadi contoh bagi kita semuanya bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah, mereka diselamatkan oleh Allah di dalam bab i'tiqad, dalam bab keyakinan mereka, dalam bab ibadah mereka, dalam bab muamalah dan adab-adab mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil semua nusus Alkitab dan apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Diambil semuanya dalam semua bab ini sehingga mereka selamat. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab tentang khuruj ad-dajjal, keluarnya dajjal. Dan bab ini ya sangat-sangat berkaitan juga dengan pembahasan nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Dan pembahasan ini tentunya ya, kita akan melalui beberapa pertemuan insyaallah taala. Kita baca ucapan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina 'ainayhi kafirun والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. Ya, Kalimat yang pendek dari Imam Ahmad bin Hanbal, namun mengumpulkan i'tiqad, keyakinan ahli sunnah tentang Dajjal. Dan disebutkan di sini di dalam kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok i'tiqad. Yang ini membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Banyak di antara ahlul bid'ah wal ahwa di masa itu, apalagi di zaman sekarang ini, yungkirunad dajjal, mengingkari mana? Dajjal. Dan dalam sebuah riwayat ya, disebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda apa namanya akhir zaman adalah tidak lagi disebutnya Dajjal. Banyak orang tidak lagi menyebutkan Dajjal. Di mimbar-mimbar sudah tidak disebut. Kemungkinan, dan kita pun merasa ya, di khutbah-khutbah Jumat kayaknya tidak ada yang bahas masalah apa ya, Dajjal secara umum. Dan kalau kaum muslimin ditanya Dajjal pun mungkin banyak yang mereka tidak tahu. Khutoba, orang-orang yang dia mendapatkan tugas sebagai khatib Jum'ah, siapapun dia, walaupun mungkin tidak berilmu, tetapi dari sisi pandangan masyarakat tidaklah mereka memajukan dan membiarkan untuk khutbah kecuali karena dianggap sebagai orang yang punya apa? Ilmu. Seandainya orang yang dianggap punya ilmu saja tidak berbicara tentang Dajjal, tidak memiliki keyakinan yang benar tentang Dajjal, lalu bagaimana keumuman manusia? Maka termasuk perkara yang penting, wahada minal jihad fi sabilillah, termasuk bentuk jihad adalah mengingatkan kaum muslimin tentang i'tiqad, keyakinan yang benar tentang Dajjal. Ini perkara yang sangat penting. Di antara yang menunjukkan pentingnya keyakinan ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu dajjal. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali semua nabi dan rasul itu mengingatkan, memperingatkan umatnya tentang bahaya mata dajjal, fitnah dajjal. Tidak ada nabi yang Allah utus kecuali ya, mengingatkan, mentahdir, memperingatkan dajjal, tentang dajjal. Ya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini ya, menunjukkan bahwa semua nabi dan rasul mengingatkan, walaupun tentunya yang diperingatkan oleh nabi lebih sempurna karena beliau adalah nabi yang terakhir dan Dajjal mesti akan keluar di tengah-tengah umat beliau alaihi salatu wasallam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah yang barang siapa mengingkarinya, tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk ahlu sunnah, adalah permasalahan al-iman anna al-masih ad-dajjal kharijun, yaitu mengimani bahwasanya al-masih ad-dajjal kharijun, betul-betul akan keluar, akan ada fitnah ini, al-masih ad-dajjal dia akan keluar, dan semakin dekat zaman itu. Iya. Maktubun baina ainaihi kafirun. Jadi Imam Ahmad mengatakan yang pertama wajib bagi kita semuanya mengimani Dajjal itu betul-betul akan keluar, hakiki. Betul-betul akan keluar. Kemudian juga mengimani semua sifat-sifat tentang Dajjal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, yang diantara sifat-sifatnya adalah maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya tulisan kafirun. Kemudian yang ketiga, wal ahaditsul lati ja'at fihi, dan kita juga wajib untuk mengimani ya, mengimani semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang Dajjal. Kita wajib mengimani semua yang disebutkan oleh Rasul tentang Dajjal. Wajib kita imani. Ya. Dan kita mengimani bahwasanya semua yang dikabarkan itu betul-betul terjadi. Wal imanu bi anna dzalika kainun. Dan kita mengimani bahwasanya semua yang dikabarkan oleh Rasul tentang Dajjal betul-betul apa? Terjadi. Iya. Seperti misalnya, datang Dajjal kepada seorang Arabi, datang kepada seorang Badui. Kemudian Dajjal mengatakan, "Atu'minu bi, apakah kamu mau beriman kepadaku kalau aku bisa mendatangkan bapak dan ibumu yang sudah mati?" Kata Arabi, "Iya, tentu. Saya akan beriman kepadamu bahwasanya engkau adalah Rabbku." Kemudian datang dua syaitan yang menjelma dalam rupa bapak dan ibu Arabi ini yang sudah ada mati. Menjelma. Dan syaitan bisa yatamassal, syaitan bisa menyerupai bentuk apa? Orang yang sudah mati. Jadi kalau ada cerita kisah orang sudah mati, saya melihat dia masih hidup. Nah, ya bukan melihat dia masih hidup, itu setan yang apa? Ya mungkin saja, kalau mungkin-mungkin. Ya, kita tidak bisa menafikan ada orang cerita seperti itu. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Nah, dua syaitan menjelma dalam bentuk bapak dan ibu Badui ini yang sudah mati. Maka dia pun kemudian kufur. Dia beriman kepada Dajjal. Mengimani Dajjal adalah apa? Rob. Ini diantara yang diberitakan oleh Allah ya, melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang apa yang terjadi dalam fitnah apa? Dajjal. Maka semua yang datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam terkait Dajjal, rinciannya wajib untuk kita apa? Imani. Nah, baik, kita baca keterangan Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Wahada tentang Dajjal, kata Syekh Rabi', ja'at fihi ahadith sahihah kathirah wasalat ila darajatit tawatur. Sungguh, permasalahan Dajjal, kewajiban kita iman tentang Dajjal telah datang disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang sangat banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Naam. Asy-Syaikh Rabi' dan para ulama ketika menyebutkan ini sampai derajat mutawatir, ini sampai derajat mutawatir, bukan artinya para ulama itu mengimani masalah akidah hanya kalau hadis itu apa? Mutawatir, tidak. Namun maksud dari mereka adalah untuk ya, mengingatkan orang-orang khawarij akan kesesatan mereka. Atau orang-orang mu'tazilah atas kesesatan mereka. Orang-orang mu'tazilah, mereka mengatakan kami hanya mengimani masalah akidah kalau hadisnya apa? Mutawatir. Tapi kalau hadisnya ahad, hanya satu orang sahabat yang meriwayatkan, dua orang sahabat yang meriwayatkan, kami tidak mau beriman. Namun nyatanya, Dajjal pun mereka tidak apa? Mengimani. Ini loh, ini juga mutawatir. Kaidah kalian dipakai atau tidak? Ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal. Kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat. Wa hadithun mutawatir. Hadis mutawatir. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Fil jannah. Dan juga fil arasat. Di mahsyar. Ini loh, hadis ini juga mutawatir. Kok kalian juga tidak mau mengimani? Mana kaidah yang kalian buat? Adapun ahlus sunnah tidak ada masalah. Apakah itu hadis diriwayatkan satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat, atau mencapai derajat mutawatir? 20, 30, 40 sahabat, 70 sahabat, tidak masalah. Yang penting hadis itu apa? Sahih. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini, ya, bahwasanya hadis sahih walaupun itu diriwayatkan oleh satu orang sahabat, yufidul ilm, memberikan faedah ilmu, memberikan faedah yakin. Jadi Syekh Rabi mengatakan di sini, hadis tentang Dajjal mencapai derajat mutawatir ya, di antara maksud beliau adalah membantah orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya. Kalaupun hanya satu hadis saja kita mengimani. Ya. Fi khurujid Dajjal. Yani hadis-hadis demikian banyak, hadis-hadis mutawatir yang menjelaskan tentang akan keluarnya Dajjal. Wa fi nuzuli Al-Masih ahadits katsirah, demikian pula tentang turunnya Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, juga hadis yang sangat banyak. Wa minha di antara dalil, di antara hadis yang menetapkan adanya dajjal adalah ma taqulunahu fi salatikum, doa yang biasa kalian baca, kata Syekh Rabi, dalam salat kalian, fi kulli yaum, setiap hari, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini sebagian lafadznya seperti ini. Naam, atau lafadz yang lain. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnahnya dajjal. Berarti dajjal itu ada. Dan fitnah dajjal itu mesti akan terjadi. Kalau dajjal itu tidak ada atau tidak terjadi, berarti Nabi telah mengajarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Berlindung kepada Allah dari kejelekan yang kejelekan itu tidak ada. Terus apa faedahnya? Nah, ya atau tidak? Ketika kita diperintahkan berlindung dari kejelekan dajjal, berarti dajjal itu ada. Ketika kita diperintahkan untuk berlindung dari neraka jahannam, berarti neraka jahannam itu ada. Azab neraka jahannam ada. Ketika kita diperintahkan untuk berlindung dari syaitan, ya, berarti syaitan itu ada. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, dajjal itu ada. Namun bersamaan dengan hadis yang demikian banyak, hadis yang mutawatir, dan sebagian hadis itu bahkan menjelaskan dajjal itu betul-betul sudah ada wujudnya saat ini. Sudah ada, terbelenggu dia. Sebagaimana dalam kisahnya siapa? Sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sahabat Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia, yang tadinya Nasara, ya, kemudian menjadi ahlul Quran, menjadi sahabat Nabi yang terdepan, ya, termasuk yang mulia. Di zaman Utsman bin Affan, Utsman bin Affan menunjuk 6 orang untuk mengumpulkan Al-Quran. 6 orang untuk mengumpulkan apa? Al-Quranul Karim. Ya, dari ahlul Quran para sahabat. Jadi antaranya Utsman bin Affan sendiri. Kemudian ada Zaid bin Tsabit, termasuk di antaranya adalah siapa? Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Tamim Ad-Dari ketika beliau dalam keadaan Nasara naik atas perahu terombang-ambing, ya, dibawa badai sana kemari sampai terdampar di suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana ini. Kisahnya panjang, ya, sampai ketemu dengan jasasah, makhluk yang tidak diketahui kubul dan duburnya, rambutnya panjang, depannya mana, belakangnya mana. Sampai masuk ke dalam sebuah tempat, di situ ada sosok besar yang dibelenggu. Dialah dajjal. Menanyakan tentang negeri hijrah, menanyakan tentang pohon-pohon korma, macam-macam disebutkan dalam riwayat. Itu yang kemudian mendorong Tamim Ad-Dari untuk mencari negeri hijrah. Ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam wa aslam, kemudian masuk dalam agama Islam. Beliau ceritakan kisah ini dan Nabi memberitahu tentang siapa orang tadi. Dia tidak lain adalah dajjal. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis-hadis yang demikian banyak, mencapai derajat mutawatir, yang menjelaskan tentang adanya dajjal, dan dajjal itu adalah sosok manusia, dajjal itu betul-betul akan keluar dengan berbagai macam fitnah. Namun bersamaan dengan itu, ternyata masih ada sebagian manusia yang mengingkari keluarnya dajjal. Iya, sungguh tidak beradab yang seperti ini. Bayangkan, Rasul berbicara, Rasul ngendika, Rasul mengatakan dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, kemudian, oh tidak, maaf, saya tidak percaya. Coba bayangkan, betapa lancangnya orang tadi. Rasul mengatakan dajjal sekarang sedang dibelenggu itu, yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian, oh maaf, kami tidak percaya dajjal itu adalah orang. Tapi dajjal itu adalah sebuah sistem, ya, kerusakan zaman, akhir zaman, atau ya kerusakan, ya, yang terjadi di akhir zaman. Jadi bukan bentuknya apa? Manusia. Apakah pantas orang itu mengatakan yang demikian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Syekh Rabi', ba'dun nas, sebagian manusia, yungkiru khurujad dajjal, sebagian manusia mengingkari keluarnya dajjal, ma'al asaf asyadid. Ya, sangat menyedihkan ini. Sangat-sangat menyedihkan pengingkaran tentang keluarnya dajjal. Dan bentuk pengingkaran mereka macam-macam. Bentuk pengingkarannya. Di antara mereka ada yang mengatakan wa yaqulun, di antara mereka ada yang mengatakan ta'awwalu bi ta'wilat. Ya. Mereka baca hadis ini, betul kita berlindung dari min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hadis betul, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Namun dajjal yang dimaksud, nah ini mulai takwil, tafsir, menafsirkan seenak mereka sendiri, sesuai hawa nafsu, sesuai dengan hawa nafsu yang mereka miliki. Sebagian mereka membuat takwilan-takwilan. Wa min aghrabit ta'wilat anna unasan fi hadzal 'asr yaqulun. Dan di antara takwil yang sangat aneh, kata Syekh Rabi, di zaman ini yaqulun, mereka mengatakan innad dajjal laisa syakhsan. Dajjal itu bukan sosok manusia. Wala Isa syakhsun. Demikian pula yang dikabarkan Nabi Isa akan turun di akhir zaman juga bukan apa? Sosok manusia. Subhanallah. Jadi Dajjal, Al-Masih Dajjal bukan sosok manusia, Isa juga bukan sosok apa? Manusia. Ya. Sekarang antum perhatikan. Kalau ada penyimpangan yang seperti ini, apakah merupakan hikmah kalau kita diam? Oh, enggak apa-apa, sudah beda pendapat, ini enggak masalah. Yang penting kita sama-sama ya salat menghadap apa? Ya kiblat. Berat yang seperti ini. Lah kalau nanti Nabi Isa turun betul, oh ini bukan Nabi Isa, saya enggak mau beriman. Nabi Isa itu bukan apa? Syakhson, bukan sosok manusia. Bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Kufur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi permasalahannya bukan permasalahan ya apa namanya seperti orang-orang Ikhwanul Muslimin yang mengatakan mari kita bersatu ya, yang sama kita perap karena kita punya kesamaan, sudahlah. Adapun yang kita beda-beda kita memaafkan, saling memaafkan, enggak usah dibahas. Salah kaidah ini. Ini bukan mempersatukan, tapi ini justru apa? Mencerai-beraikan manusia, membiarkan manusia dalam kekufuran, membiarkan manusia dalam kesesatan, menjerumuskan manusia. Wis ora apa-apa, bareng. Wis kamu meyakini orang-orang mati itu bisa memberikan manfaat dan apa-apa. Yang penting kamu masih mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Kamu berkeyakinan ini itu sudah enggak apa-apa, sudah. Yang penting kita sama-sama sholat menghadap apa? Kiblat. Ya yang seperti ini rusak. Ya. Akan rusak yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu, dan Syekh Rabi' dibenci karena ini. Dimusuhi karena ini. Ya. Sayyid Qutb di antara orang yang mengikuti banyak pemikiran Mu'tazilah. Mengingkari mizan, mengingkari ru'yatullah, mengingkari banyak hal dalam masalah-masalah akidah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara bentuk kasih sayang para ulama adalah mengingatkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang-orang yang ditokohkan. Ini kan bentuk kasih sayang. Agar kaum muslimin selamat dari pemikiran-pemikiran itu. Dan agar orang yang memiliki pemikiran itu selamat karena tidak diikuti kesesatannya, kesalahannya. Namun kemudian dibenci karena itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara mereka ada yang mengatakan ya Dajjal itu bukan sosok manusia, Isa juga bukan sosok manusia. Wa innama huwa ittijahun ruhiyyun wa ittijahun madiyyun. Ya. Fal ittijahul madi utliqa 'ala Dajjal wal ittijahur ruhi utliqa 'alaihi Isa. Jadi mereka mengatakan ya. Taib, yang dimaksud dengan apa namanya? Turunnya Isa alaihi salatu wasallam adalah perkembangan yang baik menuju apa? Kebaikan, situasi yang baik ya, perbaikan ke arah ruh yang baik-baik seperti itu, kondisi yang baik ya. Kalau kemudian apa namanya? Ya, Dajjal itu adalah ya, perkembangan yang menuju hal-hal yang jelek, sistem yang jelek, ya, kerusakan di mana-mana. Ya. Wabillahi taufik. Ini takwilan yang batil. Ya. Dan ini semuanya menyelisihi apa yang disebutkan dalam nusus. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menggambarkan Dajjal, semua faham Nabi menggambarkan tentang sosok manusia, iya atau tidak? Rambutnya keriting. Nah, apakah bisa dikatakan situasi sekarang keriting? Tidak bisa gitu. Nabi mengatakan itu semua orang faham ini adalah rambut. Yang diceritakan oleh Tamim dari sosok orang dibelenggu oleh rantai. Rantai itu maksudnya adalah kondisi manusia yang terbelenggu. Nah, ini malah jadi kita menafsirkan ini kan. Akhirnya seperti itu sudah. Karena awalnya sudah mengingkari hadis-hadis Nabi, semuanya diingkari, ditakwil dengan takwil-takwil yang sembarangan. Nah, kalau sudah sampai pada pembahasan Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun di Menara Putih di Damaskus, ya, dibawa atau dipapah oleh dua orang malaikat turun yanzil di waktu sholat subuh. Di waktu sholat subuh itu dikumandangkan iqamah, Imam Mahdi sudah mau maju untuk mengimami. Kemudian begitu turun Nabi Isa alaihi salatu wasallam, mundur Imam Mahdi, mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Ya. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Isa mengatakan, tidak, ini iqamah untuk kamu, kamu mengimami. Ya. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan orang yang afdol boleh sholat di belakang orang yang mafdul. Ya. Nabi Isa dengan Imam Mahdi, mana yang lebih mulia? Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Lakinnahu, tetapi Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Ya. Ini menunjukkan bolehnya orang yang afdal sholat di belakang orang yang apa? Mafdul. Dan juga menunjukkan Nabi Isa turun bukan untuk menegakkan syariat Injil, tetapi turun untuk menegakkan syariat apa? Al-Quranul Karim. Fahuwa nazal, beliau turun, di Allah turunkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wasalam. Walidhalika sholat subha ma'al mu'minin. Oleh karena itu beliau sholat subuh bersama kaum apa? Mu'minin. Nah, penggambaran yang seperti ini semuanya sosok manusia, ya atau tidak? Terjadi pembicaraan antara apa namanya? Antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi, disuruh menjadi imam. Lah kalau yang dimaksud adalah apa namanya? Perkembangan zaman yang baik, ya. Kemudian situasi yang enggak bisa. Akibatnya, ikhwan, pengingkaran kepada semua nusus kitab dan sunnah. Sehingga kita semakin merasakan betapa kasih sayang yang ada pada para ulama. Ya. Mereka demikian, ikhwan. Tapi kenapa kemudian mereka disu'udhani? Tapi kemudian kenapa mereka dibenci? Ya. Padahal yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran yang ada, yang sesat. Ya. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini sudah masuk isya. Tak betul ini. Nah, wandangan ada.